Detik telah terhenti di ujung malam. Aku tanpamu, aku tanpamu. Pagi pun mengembun mendekat cepat, tetap tanpamu, terus tanpamu. Inikah saatnya sementara menjadi selamanya? Kau tak ada. Perlahan menjauh lalu hilang. Andaikan aku mampu putar kembali waktu, jadikan kita paling bahagia di dunia. Dan lalu berlalu begitu cepat, karena tanpamu, terus tanpamu. Inikah saatnya sementara menjadi selamanya? Kau tak ada. Perlahan menjauh lalu andaikan aku mampu putar kembali waktu, jadikan kita paling bahagia di dunia. Takkan ada yang mampu pisahkan ku dan kamu. Tak perlu ada patah hati seperti aku saat ini. Jadikan kita paling bahagia di dunia. Takkan ada yang mampu pisahkan ku dan kamu. Tak perlu ada patah hati seperti aku saat ini.